بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه نحن قد وصلنا إلى أي صفحة 500 أيوه قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأما دلالة العقل فمن وجهين Adapun dalil-dalil akli, kita sudah membahas dalil hissi. Sekarang di dalil akli, bahwa Allah membangkitkan orang yang mati, membangkitkan kembali dalam kehidupan di dunia ini. Ahaduhuma, yang pertama, yaitu annallaha ta'ala, bahwasannya Allah ta'ala fatirus samawati wal ardi, adalah Allah itu fatir, pencipta as-samawati wal-ardha, langit yang tujuh dan bumi. Wa ma fihima, dan juga dia menciptakan semua yang ada pada keduanya, pada langit dan bumi. Khaliquhuma ibtida'an, Allah menciptakan langit dan bumi itu pada permulaannya. Yang memulai menciptakan langit dan bumi Allah. Mulai adanya langit dan bumi ialah diadakan oleh Allah. Wal qadiru ala ibtida'il khalqi, dan zat yang qadir, yang maha mampu untuk mengadakan pada permulaannya, ibtida'il khalqi, mengadakan penciptaan pada permulaannya, la ya'jizu an i'adatihi, tidak akan lemah untuk mengulangi penciptaan itu. Dia mampu mengadakan pada permulaannya, semula tidak ada menjadi ada. Tentu dia akan mampu untuk mengadakan sesuatu yang asalnya ada. Nah, Allah mencipta langit dan bumi yang asalnya tidak ada. Maka Allah akan lebih mampu untuk menciptakan langit dan bumi kembali setelah asalnya ada, kemudian hancur, kemudian diadakan lagi. Itu lebih mampu. La ya'jizu an i'adatihi, dia tidak akan lemah dalam mengulang penciptaannya. Sebab dia mampu untuk menciptakan pada permulaannya. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaih. Dia dan Dia Allah yang memulai menciptakan segala makhluk, Dia yang memulai. Sebab segala makhluk asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Yang mengadakan ialah Dia Allah. Tsumma yu'iduhu. Kemudian setelah dihancurkan, yu'iduhu, dikembalikan lagi. Ada lagi. Yang asalnya tidak ada diadakan, setelah ada dia dihancurkan. Setelah hancur diadakan lagi. Yaitu nanti hari kiamat. Wa huwa ahwanu 'alaih, mengembalikan sesuatu yang asalnya ada, itu ahwanu 'alaih, adalah yang paling gampang bagi Allah, lebih gampang bagi Allah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami kami mulai pada penciptaan pertama. Nu'iduhu, kami kembalikan dia. Sebagaimana kami adakan makhluk itu dari asalnya tidak ada. Nu'iduhu, kami kembalikan dia ada lagi. Wa'adan alaina, sebagai janji kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan berbuat, menunaikan janji kami. Wa qala amiran birraddi ala man ankara ihya al-'idhami, dan Allah berfirman, amiran, dalam rangka memerintahkan, birraddi, untuk membantah man ankara, mereka yang mengingkari ihya al-'idham, mengingkari tentang akan dihidupkannya kembali tulang belulang yang wahya ramim, dalam keadaan tulang belulang itu ramim, sudah hancur berdebu, sudah lapuk, Sebagian orang mengingkari kemungkinan Allah menghidupkan kembali manusia yang sudah jadi tulang belulang, dan bahkan tulang belulangnya itu sudah hancur. Maka keraguan mereka itu dibantah oleh Allah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakanlah, yuhyiha, akan menghidupkannya kembali, akan menghidupkannya tulang belulang itu kembali, zat yang atau pihak yang ansha'aha awwala marratin, yang menghidupkannya, menumbuhkannya pada permulaannya, dari tidak ada kemudian menjadi ada. Dialah yang akan mengembalikannya dan menghidupkannya. Wa huwa bikulli khalqin 'alim, dan Dia Allah Maha tahu terhadap segala makhluknya. Begitu dalil akli yang pertama, yaitu bahwa Allah yang mampu menghidupkan makhluknya yang asalnya tidak ada kemudian ada, tentu Allah lebih mampu lagi untuk mengadakan kembali makhluknya yang semula ada, kemudian hancur, kemudian diadakan lagi. Itu lebih mudah bagi Allah daripada mengadakan yang semula sama sekali tidak ada. Maka dengan logika semacam ini berarti pasti Allah mampu untuk membangkitkan kembali makhluk yang sudah mati di hari kiamat nanti. Atsani, yang kedua dari dalil akli, annal ardo takunu maitatan, bumi asalnya maitatan, mati, hamidatan, dalam keadaan hamidah, tenang tidak bergerak, laisa fiha syajaratun khadraun, tidak terdapat padanya pohon yang hijau, mati kering sama sekali, tidak ada tetumbuhan. Tallah, nah, tidak ada tetumbuhan sama sekali. Fayanzilu alaihal mataru, kemudian turunlah ke bumi itu hujan. Ke wilayah yang kering kerontang itu turun hujan. Fatahtazu khadra'un hayyatun fiha, maka mulailah tahtazu bergerak kehijauan yang melambangkan hayya, yang hidup, pada tanah yang kering kerontang itu. Min kulli zaujin bahij, pada setiap pasangan melahirkan berbagai bahij, yaitu melahirkan benih yang tumbuh. Padahal asalnya kering sama sekali. Wal qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha, maka pihak yang qadir mampu untuk menghidupkan tanah yang gersang itu setelah sebelumnya mati, tetanaman di situ mati kering, kurang air, kemudian menjadi hidup dengan hujan, Allah yang menghidupkannya, Allah yang mampu menghidupkan tetanaman yang asalnya kering itu menjadi hijau kembali dengan turun hujan. Qadirun ala ihya'il amwat, tentu pasti mampu untuk menghidupkan yang mati. Yaitu selain tetanaman yang mati juga mampu dihidupkan oleh Allah. Tetanaman yang sudah mati Allah mampu hidupkan, apalagi tetanaman yang apalagi yang lain-lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman Wa min ayatihi, dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah, annaka taral arda, engkau melihat bumi, khasyiatan, dalam keadaan tunduk. Faidha anzalna alaihal ma'a, maka apabila kami turunkan ke bumi itu air, ihtazzat warabat, maka ihtazzat, bergeraklah berbagai tetanaman itu yang semula asalnya mati, warabat, dan tumbuh tetanaman itu sehingga menjadi hijau. Innalladzina ahya, innalladzi ahyaha, sungguh zat yang menghidupkannya, la muhyil mauta, sungguh dia adalah mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Dia mampu menghidupkan kembali tetanaman yang asalnya sudah kering, mati, menjadi hijau kembali. Maka pasti dia mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Inna wa ala kulli syai'in qadir, sungguhnya dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala yang menuntun kita untuk menggunakan akal dengan benar, sehingga akal itu menjadi dalil tentang kebenaran hari kiamat. Wanazzalna minas sama'i ma'an mubarakat, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Fa'ambat nabihi jannatin, sehingga kami tumbuhkan dengan air itu berbagai kebun-kebun. Jannat jamak dari jannah. Wa habbal hasid, dan juga tumbuh hab, yaitu biji-bijian yang semuanya akan dituai, dipanen menjadi bahan makanan. Wanakhla bisqatin laha tal'un nadid, dan nakhl wanakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan juga nakhl yaitu pohon korma, basiqatin yang sudah roboh, laha tal'un nadid, dia mempunyai tal' batang yang nadid, yang kokoh. Rizqan lil ibadi, sebagai rizki bagi hamba-hamba Allah. Wa ahyaina bihi baldatan mayyitatan, dan kami hidupkan kembali dengan air hujan itu, di samping sebagai rizki kami hidupkan negeri yang mati. Baldatan mayyitan, mayyitan, negeri yang sudah mati, habis tanaman. Itu pohon-pohon korma sampai dedaunannya itu kering, tetapi pokoknya tetap. Begitu turun hujan, dari pokoknya pohon kurma itu tumbuh. Benih-benih tanaman terus kemudian menjadi kurma kembali. Kadzalikal khuruj, demikianlah perbandingannya. Allah mampu menghidupkan negeri yang mati dengan hujan sekali dua kali. Tentu Allah akan mampu mengeluarkan al-khuruj, keluarnya orang dari kubur mereka ke padang mahsyar. Allah lebih mampu untuk itu. Waqad dhalla qaumun min ahli zaighi, dan sungguh telah sesat kaum dari ahli zaigh, orang-orang yang menyimpang. Fa'ankaru adzab al-qabri, sehingga karena kesesatan itu, penyimpangan itu, mereka mengingkari adab kubur. Wa na'imahu, dan mengingkari kenikmatan kubur. Za'imina, mereka menyangka anna dzalika, bahwa kebangkitan kembali itu ghaira mungkin, tidak mungkin, kata mereka. Limukhalafatil waqi', karena menyelisih kenyataan. Bagaimana menyelisih kenyataan? Qalu, mereka mengatakan, fa'innau, karena lau kushifa anil mayyiti fi qabrihi, seandainya dibuka kembali mayit yang digali dari kuburnya, la wujida kama kana alaih, niscaya didapati mayit itu persis seperti ketika dia diletakkan ketika dikubur, kata mereka. Nah, kenyataannya begitu. Berarti tidak ada perubahan apa-apa. Berarti tidak ada kejadian didudukkan mayit itu dan sebagainya dan sebagainya. Wal qabru lam yataghayyaru bi si'atin wala dhiq, kata mereka. Dan kubur itu tidak berubah, tidak bertambah luas, dan tidak pula bertambah dhiq, tidak bertambah sempit. Karena itu berarti kenyataannya justru mengingkari apa yang diberitakan di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang kubur, kata mereka. Wa hadza za'mu batilun bisyar'i wal hissi wal aqli, dan anggapan demikian ini adalah batil menurut syariah, menurut his, apa yang dirasa, ha, wal aql, dan menurut akal. Coba contohnya, ada orang sedang duduk di satu kamar, sedang membaca, ha, yang lainnya, temannya sedang tidur di sebelah dia. Dalam tidur itu mimpi temannya itu. Wah, dikejar-kejar sama singa dan dia lari sejadi-jadinya sampai berkeringat. Ini lihat, yang temannya yang sedang nulis, temannya enak tidur ngorok lagi, gak bergerak sama sekali dari tempat itu. Terus terbangun itu. Mana tadi? Mana apa? Kamu ngorok gitu kok mana? Loh, singa tadi, mana singa? Loh, saya tadi lari-lari, dikejar singa. Ah, kamu itu, kamu dari tadi gak bergerak dari sini, ngorok tidur gitu kok. Nah, ini his yang bisa dilihat dengan kenyataan sudah membantah anggapan tadi. Kalau anggapan tadi, oh kita gali kuburnya, kita dapati tetap mayatnya tidak berubah. Dan kuburnya tetap kita ukur, gak berubah sentinya, gak bersempit atau tidak tambah lebar. Ah, hadal jahl. Ya. Coba bandingkan dengan dua orang, yang satu sedang duduk menulis, yang satu sedang tidur itu tadi. Bagaimana? Hah? Sudah terbantah dengan itu. Alam arwah yang dialami oleh orang yang tidur tadi rasanya sedang lari-lari di alam lepas. Alam dunia yang sedang dialami oleh temannya yang sedang nulis, yang sedang jaga ini, dalam keadaan melihat temannya tidur, ngorok, gak ada lari, gak ada apa. Hah, sudah beda alam. Hah? Jadi, kalau begitu, bagaimana cerita si mimpi yang tadi dikejar-kejar singa itu akan ditertawakan oleh orang yang jaga ini tadi. Kejar-kejar mana? Kamu lari kemana? Dari tadi di sini aja kok lari. Hah? Mana singanya dari tadi gak ada kesini? Ya sudah, mau debat bagaimana? Yang ini merasakan sendiri di dalam alam mimpinya, yang ini tidak melihatnya di depan kedua matanya, mau debat bagaimana? Sudah nggak bisa ketemu. Ah, jadi berarti memang wakil keadaan yang ada itu tergantung keadaan di saat apa? Keadaan di saat tidur, ya keadaan orang mimpi, ya. Keadaan di saat jaga tidak tidur, ya keadaan orang yang lain lagi. Nah. Iya. Jadi itu semua anggapan yang batil menurut syariat. Syariat memberitakan dengan tegas tentang adab kubur, tentang keadaan di kubur, disempitkan, dijepitnya orang yang di dalam kubur, dan dilapangkan bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur itu. Ya. Amma syar'u, adapun keterangan dari syariat, faqad sabaqatin nususud dalatu, maka sungguh telah sabaqat, telah berlalu keterangan dinukilnya nusus, dalil-dalil ad-dalatu yang menunjukkan ala thubuti adzabil qabri, menunjukkan kepada di pastikannya adanya azab kubur. Wa na'imihi, dan ada nikmat fi faqrati ba, nikmat kubur itu kita baca dalam bagian yang ba, yaitu di halaman madza. Di 101 ya, di bagian ba, mimma yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir, yaitu dari perkara yang yaltahiq, berkaitan dengan iman kepada hari akhirat. Iya. Nah. itu telah dibawakan. Kemudian wa fi sahih al-Bukhari, dan dari sahih al-Bukhari min hadith Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadith Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau berdua, beliau dan bapak beliau, qol, beliau menyatakan, kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar min ba'dil haitanil Madinah, dari sebagian tembok-tembok Madinah. Biasa orang Madinah membuat kebun. Nah, kebunnya itu dibatasi dengan tembok. Temboknya dari tanah, bukan dari semen ya. Dari tanah. Nah, kalau sudah tidak ada penduduk, artinya sudah pada wilayah yang sudah kosong dari penduduk, itu sudah ada, tidak ada lagi tembok-tembok. Tembok itu hanya untuk batas kebun, supaya tidak dimasuki oleh kambing atau unta, supaya tidak dirusak. Nabi keluar dari sebagian tembok-tembok Madinah, yaitu ke Baqi. Baqi ini waktu itu, zaman itu, posisinya di luar kota Madinah. Kalau sekarang di tengah-tengah kota Madinah. Ya. Sebab kota Madinah yang dulu, wilayah kota yang dulu zaman Nabi, itu semua wilayah itu sudah jadi masjid sekarang. Sudah jadi bangunan masjid Nabawi. Iya, 10 hektar wilayahnya Madinah yang dulu. Kecil, 10 hektar kalau sekarang. Dulu, wow, kota besar. Berapa luasnya 10 hektar? Wow, besar. Dulu. Sekarang cuma jadi satu bangunan, yaitu Masjid Nabawi. Nah, seluruh wilayah kota di zaman Nabi, semuanya sudah menjadi masjid. Masjid Nabawi yang pertama dulu zaman Nabi, itu cuma di seputar Raudhah, dan dekatnya Raudhah kecil, menjadi bagian yang sangat kecil di tengah-tengah masjid yang apa yang demikian luas, luar biasa. Sehingga baru keluar dari masjid, melangkah berapa langkah sudah ada kuburan Baqi. Kalau dulu sudah di luar kota kuburan Baqi itu. Ya. Nabi keluar ke apa? Keluar kota, di luar batas kota, batas tembok-tembok kebun korma di Madinah itu. Fasami'a sawta insanain yu'adzabani fi quburihima. Maka Nabi mendengar suara dua orang yang diazab di kubur keduanya. Wa dzukiral hadis, dan disebutkan hadis ini selanjutnya. Wa fihi, dalam keterangan hadis itu disebutkan, anna ahadahuma, bahwa salah satunya kana la yastatiru minal baul, bahwa yang salah satunya itu tidak menutup dirinya dari percikan kencing. Wa fi riwayatin min baulihi, dari kencingnya, sehingga terciprat oleh kencingnya. Wa annal akhar kana yamshi bin namimah. Sedangkan kuburan yang lainnya diadab karena suka memindah-mindahkan omongan, berjalan dari satu rumah ke rumah lain untuk mengadu domba. Nah, ini nas syariah yang menegaskan adanya adab kubur. Ya. Wa ammal hissu. Adapun dari sisi al-his secara jasmani, fa innan naima, orang yang tidur, yara fi manamihi, bahwa dia melihat di dalam tidurnya itu, annahu kana fi makanin fasih, bahwa dia sedang berada di tempat yang lapang, luas, bahijun, dengan menyenangkan. Yatana'amu fi, dia mendapatkan kesenangan di taman yang indah itu. Bangun ternyata di lorong sempit kamar. Aw annahu kana fi makanin dhiqin, atau dalam tidurnya dia melihat sedang berada di tempat yang sangat sempit, muhisyun, sangat mengerikan, ya ta'allamu minhu, dia merasa sakit. Bangun, alhamdulillah ternyata saya tidak di tempat itu. Berarti apa? Ada perbedaan dari alam ke alam. Alam tidur dengan alam tidur itu alam arwah, alam ruh dengan alam dunia. Warubbama yastaiqidhu ahyanan mimma ra'a, kadang-kadang dia terbangun mimma ra'a karena dahsyatnya apa yang dia lihat. Wa ma'a dzalika fa huwa 'ala firasyihi, meskipun demikian padahal sudah keliling kemana-mana, keliling di taman-taman yang indah, jalan sana jalan sini, kadang bukan jalan, terbang, terbang sana terbang sini, enak kok bisa terbang saya ya, begitu. Wahu fahuwa ala firasyih, tetap dia di atas tempat tidurnya, fi hujratih, di kamarnya, ala mahuwa alaih, persis seperti keadaan semula. Ibunya setelah waktu dia mau tidur dilihat dalam keadaan berselimut, siap-siap tidur, sudah tutup kamarnya. Ini setelah tidur pergi ke sana kemari di dalam mimpinya itu, di alam mimpi. Habis subuh ibunya mau membangunkan, dibuka pintunya. Dari tadi tidur raja, ayo bangun, katanya ibunya. Lu enggak, saya pergi ke sana kemari kok, Bu, enggak percaya. Karena alamnya sudah beda. Demikian pula orang yang gali kubur, lu dari tadi kayak gini tempatnya, mana katanya adab, mana katanya disempitkan kuburannya, mana yang katanya dilapangkan kuburannya. Diukur tetap ukurannya, enggak bergerak. Hada mengingkari apa yang dirasa oleh dia sendiri ketika tidur. Nah. Kemudian dikatakan wanaumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Walihada sammahu Allah ta'ala wafatan, karena itulah Allah namakan tidur itu wafat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman memberitahu tentang tidur. Allah yatawaffal anfusa, Allah mematikan jiwa-jiwa, hina mautiha ketika dia mati, wallati lam tamut fi manamiha, adapun mereka, dan juga Allah mewafatkan mereka yang belum mati di dalam tidurnya. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta, maka Allah tahan mereka yang ditentukan atasnya kematian, terbang ke alam arwah dalam tidurnya, rohnya itu terbang ke alam arwah karena sudah ditentukan oleh Allah dia mati, takdirnya mati dalam keadaan tidur, ditahan oleh Allah. Gak usah balik sudah. Gak balik. Mati. Ya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang lainnya karena belum waktunya mati, dikembalikan. Disuruh kembali. Balik. Apa? Hidup lagi, artinya bangun lagi. Ila ajalin musamma, sampai pada waktu tertentu. Ini dialami oleh sahabat Nabi, seorang sahabi yang ikut dalam peperangan di perang Tabuk. Waktu itu bukan perang Tabuk, Ramadan itu perang, perang Badr, Ramadan. Nah, waktu itu dia puasa. Terus di siang hari itu dalam keadaan karena menunggu kondisi, menunggu datangnya musuh, tertidur dia. Pulas. Tertidur pulas, dia mimpi sedang diajak oleh seseorang. Sampai lihat taman yang indah, di situ ada perempuan-perempuan cantik luar biasa. Terus orang ini diajak duduk di situ oleh yang membawanya. Dia merasa asyik di situ. Kata yang membawanya, ada lagi yang lebih cantik dari ini. Seret lagi, masuk ke dalam lagi. Ternyata lebih cantik daripada sebelumnya. Dia sudah senang di situ. Ada lagi yang lebih bagus lagi bagian kamu. Masuk lagi terus sampai yang terakhir, yaitu rombongan para bidadari yang tutur katanya demikian indah, yang mulutnya berbau wangi. Walhasil hampir dia memegang bidadari itu, tarik lagi sama pembawanya. Sekarang kamu harus kembali. Tidak bisa kembali, bagaimana? Ini sudah yang paling bagus. Tidak bisa, kamu kembali dulu. Katanya para bidadari di situ, jangan khawatir, kau kembali aja dulu. Nanti kita berbuka bersama. Akhirnya dibawa pulang, ternyata bangun dia. Dia nangis, kok bangun? Dilaporkan kepada sahabat yang lainnya. Ternyata pas menjelang buka datang musuh. Pertempuran meletus dengan dahsyat. Dan pas pada saat matahari tenggelam, pada saat akan buka, orang ini syahid. Yaitu tadi, bidadari tadi bilang, nanti kita buka bersama. Nah, jangan khawatir. Betul, Rasulullah memberitakan dia sedang berbuka dengan para bidadari. Ha, begitu antara alam arwah orang yang mati dan alam arwah orang yang tidur sama. Karena itu sering diberitakan bahwa orang yang hidup di dunia ini ketemu sama orang-orang yang sudah mati, dari sahabatnya ataupun dari keluarganya yang telah wafat, ketemu ketika di alam mimpi. Karena memang alamnya sama. Orang yang keliling ke surga, ke sana kemari bertamasya, ternyata temannya yang sebelahnya berjaga dalam keadaan dia melihat dia sedang tidur ngorok. Padahal ini sedang keliling ke sana kemari. Ya. Nah. Wa amma apa? Wa ammal aqlu, adapun akal, fa innan na'ima fi manamihi yara ru'yal haqqal mutabiqata lil waqi. Orang yang tidur di dalam tidurnya melihat mimpi yang benar, al mutabiqa lil waqi, yang mencocoki kenyataan. Itu ada di Jogja itu Pak Susilo namanya. Turun di Jogja itu di Selokan Mataram itu ada bengkel. Nah, Pak Susilo ini adalah dulunya dosen di UGM Sospol, seorang ideolog PKI, komunis ateis tulen. Dia dimasukkan ke Nusa Kambangan, di penjara di sana. Setiap hari ketemu sama orang-orang Islam, berdebat tentang agama. Dia keluarganya sudah masuk Kristen semua. Dia latar belakangnya Muslim, kemudian dia jadi PKI, kemudian ateis. Satu perkara yang dia tidak bisa mendapatkan kepastian, yaitu ketika berdebat masalah takdir. Orang-orang yang dipenjara, orang-orang Islam yang dipenjara situ, enggak ada yang mampu untuk mematahkan dia dalam masalah keingkarannya pada takdir. Sampai akhirnya apa kayak gini. Jadi semua rukun iman itu sudah bisa dia terima secara logika, kecuali masalah takdir dia tidak bisa terima. Maka dia ejek-ejek orang Islam yang ada di situ dalam masalah takdir. Akhirnya suatu malam dia tidur pulas, mimpi melihat anak istrinya datang dengan pakaian warnanya tepat bagus. Dia ingat betul bawa oleh-oleh, isinya itu ada lontong, ada ini dan sebagainya, lengkap. Dia lihat dengan mata kepala sendiri dalam mimpinya itu. Ingat betul dia. Bangun pagi, dibangunkan oleh sipir penjara. Itu ada yang keluargamu menjenguk kamu. Kaget. Keluar dia. Dilihat kaget. Pakaian anak istrinya persis seperti yang dia lihat dalam mimpi tadi malam. Loh, kamu kapan datangnya? Dari tadi malam ya di sini. Enggak, baru ini datang, baru nyebrang dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Loh, tadi malam kamu di mana? Kami tadi malam perjalanan. Mulai dia. Terus dibukakan oleh-oleh, persis oleh-olehnya apa yang dia lihat dalam mimpi itu. Lu. Kata keluarganya, kenapa kok lu? Nah, di situ dia mulai ingat, oh kalau begitu sebelum peristiwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Buktinya, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, bagaimana mungkin nyampe dulu beritanya padahal kejadiannya belum? Nyampe dulu beritanya padahal kejadiannya belum. Bagaimana kalau tidak ditakdirkan sebelumnya? Berarti pasti ditakdirkan sebelumnya. Dari situ dia masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang baik. Karena mimpi. Dia yakin bahwa semua peristiwa itu ditakdirkan. Buktinya diberitakan oleh Allah di dalam mimpi peristiwa itu sebelum kejadian. Kalau memang tidak ditakdirkan, gak mungkin bisa diberitakan sebelum kejadian. Logika dan perasaan membenarkan semua itu. Nah, subhanallah. Dan dia dari seorang ateis kemudian berubah masuk Islam, kembali kepada Islamnya, dan kemudian dia menjadi seorang Muslim yang benar. His dan akal menyatakan demikian. Warubbama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifatih. Barangkali kadang-kadang dia melihat Nabi dalam tidurnya sesuai dengan sifat-sifat Nabi yang tersebut dalam Syama'il Muhammadiyah. Berita-berita tentang Syama'il Nabi Muhammad. Syama'il yaitu postur tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat persis. Padahal Nabi telah wafat. Man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan. Dan siapa yang melihat Nabi sesuai dengan sifat-sifat beliau sebagaimana yang diberitakan dalam Syama'il Muhammadiyah, faqad ra'ahu haqqan, sungguh dia telah melihatnya dengan pasti. Wa ma'a dzalika fan-na'imu fi hujratihi. Walaupun demikian, orang yang tidur itu tetap di kamarnya, ala firasyihi, di atas tempat tidurnya, ba'idan amma ra'a, jauh dari apa yang dia lihat. Fa idza kana hadza mumkinan fi ahwalid dunya, maka kalau dalam perkara ini mungkin dalam hal dunia, afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah, mengapa tidak mungkin dalam perkara keadaan di akhirat. Ya, di dunia mungkin dirasakan orang. Ya, tidur terus dia pergi ke Ka'bah, tawaf di Ka'bah padahal dia tidur di Degolan. Ya, dan tetap di atas tempat tidurnya. Sementara dia sudah pergi ke Ka'bah, tawaf di sana. Nah, hadza terjadi. Harun al-Rashid, Khalifah Bani Abbasiyah, tidur di Baghdad, di istana. Tiba-tiba dia dalam tidurnya itu mimpi sedang tawaf di Ka'bah. Baghdad dengan Mekah jauh sekali. Tawaf. Dalam keadaan tawaf itu tiba-tiba temboknya Ka'bah itu roboh. Terus dia tahan begini untuk supaya tidak jadi roboh. Terus bendahara negara yang orang Persia di atas agama Majusi dari belakang ikut menahan tembok Ka'bah itu yang akan runtuh itu, sampai akhirnya berhasil ditegakkan kembali tembok Ka'bah itu. Bangun. Loh, kok aneh mimpi saya? Panggil ahli takbir mimpi. Kata para ulama ahli takbir mimpi, beritahu beliau, itu artinya akan ada upaya kudeta terhadap engkau dari kaumnya sang bendahara, dan engkau akan diselamatkan oleh Allah dari kudeta itu melalui mulutnya sang bendahara tentang kaumnya. Dengan berita itu dipanggillah kaumnya, si bendahara ini, orang Persia. Ini saya mimpi demikian, kamu ada berita tentang kaummu? Oh, saya tidak ikut-ikut masalah itu. Loh, iya kamu tidak ikut-ikut, tapi kamu gimana? Dia berkelit, terakhir diancam oleh khalifah. Saya bunuh kamu. Ngomong. Saya diajak rapat oleh fulan disebutkan. Mereka berencana untuk membunuh engkau. Dan ditangkap semua. Kata bendahara ini, bagaimana khalifah bisa memanggil aku untuk permasalahan ini? Apakah ada laporan kepada Tuan Khalifah tentang rapat yang aku hadiri itu? Kata Khalifah, tidak. Aku mimpi. Mimpinya begini. Sadaqallahul azim wa rasuluhul karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Kisah masyhurah ini juga menunjukkan bahwa orang di Baghdad tapi mimpinya tawaf di Ka'bah, subhanallah. Ya. Jadi hakada. Alam nyata demikian memberitahukan. Bagaimana pula nanti di akhirat? Sementara yang di dunia di atas kubur kadang pesta haul, menyembelih sapi, menyembelih kambing, makan-makan bareng di atas kubur, sementara yang di dalam kubur dia ada enggak ngerti, dia teriak-teriak enggak dengar. Oh, makan, Masya Allah ya. Oh, yang di kubur ini ahlul jannah, padahal ya muazzam. Gue tidak tahu. Ya seperti orang yang jaga dan orang yang mimpi tadi. Kurang lebih kayak gitu. Ya, yang tidur sedang dikejar-kejar sama singa dalam mimpinya. Sementara yang jaga enak aja nulis. Gak ada masalah. Wahakadha, apalagi di akhirat. Wa amma i'timaduhum, adapun mereka menyandarkan fima za'amuhu, pada apa yang mereka sangka, ala annahu law kushifa 'anil mayyiti fi qabrihi, bahwasannya kenyataannya kalau seandainya dibongkar di kuburnya si mayyit itu, la wujida kama kana 'alaihi, niscaya didapati kuburannya si mayit itu dalam keadaan seperti ketika dia dikubur. Wal qabru lam yataghayyaru bi si'atin wala dhiq, dan juga dengan dasar bahwa kuburan tidak berubah lebar panjangnya, tidak berubah lapang dan sempitnya. Fajawabuhum min wujuhin, Maka jawabnya dari beberapa sisi. Minha, yang pertama, al-awwalu yang pertama, annau la tajuzu mu'aradata ma ja'a bihi syar'u bimithli hadhihi syubuhati. Tidak boleh mu'aradah, mempertentangkan ma ja'a bihi syar'u, berita apa yang dibawa oleh syariat, tidak boleh dipertentangkan bimithli hadhihi syubuhat, dengan semisal syubhat yang demikian ini, ad-dahidah, yang apa gugur, allati lau ta'ammal al-mu'aridu biha, yaitu syubhat yang seandainya ta'ammala al-mu'aridu, seandainya orang yang menentang itu ta'ammal, memperhatikan dengan serius, biha maja'a bihi asyar'u haqqun, haqqut ta'ammuli, yaitu memperhatikan apa yang dibawa berita yang ada dari syariat, haqqut ta'ammuli, dengan perhatian yang sesungguh-sungguhnya, la'alima butlana hadhihi syubuhati, niscaya dia akan ngerti betapa batilnya berbagai kerancuan tersebut. Waqil, waqad qil, dan sungguh telah dikatakan, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmi saqimi, dan berapa banyak dari orang yang mencerca itu ada qawlan sahihan, omongan yang benar. Qawlan sayyian. Wa kam min aibin qawlan sahihan, dan berapa banyak dari orang yang mencerca itu terdapat padanya omongan yang benar, wa afatuhu, tetapi kerusakannya, minal fahmis saqimi, dari pemahaman yang berpenyakit, yang rusak. Nah, jadi sungguhnya pemahamannya yang tidak tepat, akibatnya dia tidak bisa menempatkan omongannya pada tempatnya. Memang benar, kuburan tidak berubah ukurannya, panjang lebarnya, tetapi berita di alam kubur itu tidak bisa diukur dengan meteran, ataupun tidak pula bisa dicapai oleh kamera atau alat apa deteksi suara atau apa, tidak bisa dicapai itu. Maka kalau perkara alam kubur mau diukur dengan perkara yang bukan tempatnya, tentu itu tidak bisa mendapatkan kenyataannya. Hakadha ila huna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.